بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kajian yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembacaan penjelasan beliau sampai di ayat yang ke-41. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-42. Di file PDF Antum bisa melihat di halaman 56. Nah, malam ini kita insya Allah akan menyelesaikan ayat-ayat yang tersisa dari surah An-Nazi'at. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Pada ayat yang ke-42 sampai 46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nazi'at, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan tibanya. Yas'alunaka yakni yas'alukan nas, artinya manusia bertanya kepadamu, manusia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, yas'alukan nasu 'anil sa'ati qul innama 'ilmuha 'indallah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakan bahwa pengetahuan tentangnya ada di sisi Allah. Surah Al-Ahzab ayat 63. Su'alun nas 'anil sa'ah yanqasimu ila qismain. Pertanyaan manusia tentang hari kiamat terbagi menjadi dua bagian, dua macam pertanyaan. Su'alu istib'ad wa inkar. Pertanyaan yang berupa pengingkaran. Ya, merasa tidak percaya dengan akan datangnya hari kiamat. Wa hadza kufrun. Pertanyaan yang seperti ini adalah kekafiran. Kama sa'ala al-musyrikun an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ah wasta'jaluha. Sebagaimana kaum musyrikin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat dan mereka minta disegerakan. Mereka minta agar hari kiamat segera tiba. Kalau memang ada. Jadi mereka mengingkarinya dan mereka menjadikan sebagai bahan ejekan. Wal'iyadzu billah. Wa qad qala Allahu 'an haula, dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang seperti ini, yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq. Orang-orang yang tidak beriman minta disegerakan datangnya hari kiamat. Walladzina amanu, sedangkan orang yang beriman, musyfiquna minha, benar-benar merasa takut akan datangnya hari kiamat. Jadi mereka beriman bahwa hari kiamat itu datang dan mereka takut bagaimana menghadapi hari kiamat itu. Wa ya'lamuna annaha al-haq, dan mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Wa su'alun 'anil sa'ah yas'alu as-sa'ah liyasta'idda laha. Nah. Kemudian macam yang kedua adalah pertanyaan tentang hari kiamat. Dia bertanya kapan hari kiamat itu agar dia bersiap siaga, bersiap sedia menghadapi hari kiamat itu. Wa hadza la ba'sa bihi. Ini tidak mengapa. Waqad qala rajulun lin nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Qala lahu, "Madza a'tadta laha?" Kemudian Nabi balik bertanya, "Apa yang engkau persiapkan?" Qala hubbullahi wa rasulihi. Orang itu berkata, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia memiliki perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia berharap perasaan cinta itu adalah yang dia persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Agar Allah merahmati dia dan memberikan kemudahan kepadanya, pertolongan kepadanya pada hari kiamat. Qala al-mar'u ma'a man ahab. Nabi SAW bersabda mendengar jawaban orang itu, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Nah, maka cintailah Nabi, para sahabat, dan orang-orang beriman yang mengikuti Nabi dan para sahabat, agar kita dikumpulkan bersama mereka. Sebagaimana mereka akan mendapatkan kenikmatan, kita ingin berkumpul bersama mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita cinta kepada mereka dengan kecintaan yang sesuai dengan syariat. Fannasu yas'aluna an-nabi alaihi salatu wassalam. Manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin takhtalifu niyatuhum fi hadha as-su'al. Namun niat-niat mereka berbeda-beda ketika bertanya. Nah, jadi tadi disebutkan oleh Syekh bahwa pertanyaan tentang hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pertanyaan pengingkaran, yang itu ditanyakan oleh orang-orang musyrikin. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat. Ini ditanyakan oleh sahabat. Nah, dan manusia berbeda-beda dalam niat mereka ketika bertanya kapan hari kiamat tersebut. Wa mahma kanat niyatuhum wa mahma kanat as'ilatuhum fa ilmu sa'ah indallah. Seperti apapun niat mereka dan seperti apapun pertanyaan mereka, ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat itu di sisi Allah. Walihada qal, karena itu Allah berfirman di ayat ini, surah An-Nazi'at ayat yang ke-43, fima anta min dhikraha. Apakah kapasitasmu sehingga engkau menyebutkannya? Nah, siapakah engkau sehingga engkau bisa menyebutkan kapan hari kiamat? Maksudnya, Nabi Muhammad SAW tidak akan mengetahuinya kapan datangnya hari kiamat. Yakni, annahu la yumkin an tadhkura lahum as-sa'ah. Artinya, engkau, Nabi SAW tidak mungkin bisa menjelaskan kepada mereka kapan datangnya hari kiamat. Lianna ilmaha indallah, karena ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, qul innama ilmuha indallah. Katakan, sesungguhnya ilmu tentangnya ada di sisi Allah. Surah Al-Ahzab ayat 63. Waqad sa'ala Jibril alaihi salam wa huwa a'lamu al-mala'ikah. Sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa a'lamu al-khalqi min al-bashar. Jibril alaihi salam yang merupakan malaikat yang paling berilmu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang paling berilmu. Apa pertanyaannya? Akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu dibandingkan yang bertanya." Yakni, "Anta idza kanat khafiyah 'alaika fa ana khafiyatun 'alayya." Artinya, sebagaimana engkau tidak mengetahuinya, aku juga tidak mengetahuinya. Wa idza kana a'lamul malaikah wa a'lamul bashar la ya'lamani mata as-sa'ah, fama baluka biman dunahuma. Jika malaikat yang paling berilmu dan manusia yang paling berilmu, keduanya tidak tahu kapan hari kiamat, lalu bagaimana dengan makhluk lain yang di bawah keduanya? Wa bihadza na'rifu anna ma yushi'uhu ba'dun nas min anna as-sa'ata takunu fi kadha wa fi kadha wa fi zamanin mu'ayyan kulluhu kadhib. Na'lamu annahu kadhib. Karena itu kita mengetahui bahwa yang disebarkan manusia bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada hari tertentu, hari ini, tanggal sekian, di zaman ini, ya, ditentukan oleh mereka, semua ini adalah dusta. Kita mengetahui bahwasanya itu dusta. لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَ السَّاعَةِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Karena tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama anta munziru may yakhshaha." Nah, engkau wahai Muhammad hanyalah sang pemberi peringatan bagi yang orang yang takut akan datangnya hari kiamat. Yakni, laisa indaka ilmun minha walakinnaka mundir. Engkau tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, namun engkau adalah pemberi peringatan, man yakhsyaha, kepada orang yang takut akan datangnya hari kiamat itu. Ayyakhafuha wahumul mu'minun. Orang-orang yang takut, yaitu orang-orang yang beriman. Amma man ankaraha wastab'adaha wa kadzabaha fa innal indara la yanfa'u fihi. Adapun orang yang mengingkarinya dan menganggap tidak mungkin terjadi, mendustakannya, maka pemberian peringatan darimu tidaklah bermanfaat untuknya. Wa ma tughnil ayatu wan nudru an qaumin la yu'minun. Tidaklah bermanfaat ayat-ayat dan peringatan bagi kaum yang tidak beriman. Surah Yunus ayat 101. Wa li hadza naqul. Karena itu kita menyatakan, anta la tus'alu mata tamu. Engkau tidak akan ditanya kapan engkau mati. Wala aina tamut. Engkau tidak akan ditanya di mana engkau mati. Bi anna hadha amrun la yahtaju ila su'ali. Amrun mafruh. Karena ini adalah perkara yang tidak perlu ditanyakan. Perkara yang sudah selesai. sudah selesai catatannya, catatan takdirnya sudah diketahui oleh Allah. Wala budda an yakun, dan pasti akan terjadi, kita semua pasti akan mati. Nah, wa mahma talat bika ad-dunya fa ka'annama baqiyat yawman wahidan. Nah, sepanjang apapun hidupmu di dunia, sesungguhnya yang tersisa adalah satu hari saja. Nah, kita merasakan waktu yang lama yang kita lalui itu seakan-akan hanya berlalu satu hari saja. Bal kama qala ta'ala huna, bahkan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan ketika mereka melihat hari akhir, lam yalbathu, mereka merasa tidak tinggal di dunia, illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali seakan-akan mereka merasa tinggal di dunia hanya asyiyah saja. Asyiyah itu dari zuhur sampai maghrib. Al-duhaha atau waktu duha, dari sejak terbit matahari. Ya, waktu duha itu dari sejak terbit matahari lebih 15 menit. Setelah terbit matahari 15 menit kemudian itu masuk waktu duha. Kemudian berakhir 10 menit sebelum waktu zuhur, itu waktu duha. Nah, seseorang merasa ketika melihat hari kiamat, mereka merasa hidup di dunia cuma sebentar. Seakan-akan masa hidupnya seperti dari zuhur sampai maghrib, asyiyatan. Atau seperti dari antara terbit sampai zuhur, terbit matahari sampai zuhur saja, waktunya sebentar. Walakin as-su'al alladhi yajib an yarudda 'ala an-nafs, 'ala an-nafsi wa yajib an yakuna ladayka jawab 'alayhi wa 'ala ayyi halin tamut. Namun pertanyaan yang wajib kita jawab dalam diri kita dan hendaknya engkau memiliki jawabannya ya adalah, dalam keadaan seperti apa engkau meninggal? Walastu uridu ala ayyi halin tamud, hal anta ghani aw faqir aw qawi aw dha'if aw dhu'yal aw aqim. Bukan maksud saya dalam keadaan apa engkau meninggal itu, engkau dalam keadaan kaya atau fakir, engkau dalam keadaan kuat atau lemah, engkau dalam keadaan memiliki keluarga atau engkau tidak punya anak sama sekali. Bukan seperti itu yang saya maksudkan. Bal ala ayyi halin tamut fil amal. Tapi maksudnya adalah, engkau dalam keadaan seperti apa engkau meninggal ketika beramal? Amalan apa yang engkau tutup hidupmu? Nah, fa idza kunta tusail nafsaka hadha as-su'al fala budda an tasta'idda. Kalau engkau bertanya pertanyaan ini, maka pasti engkau akan mempersiapkan diri. Bi annaka la tadri mata yafja'ukal maut, karena engkau tidak tahu kapan kematian tiba-tiba menghampirimu. Kam min insanin kharaja yaqulu sayyaratahu wa raja'a bihi mahmulan 'ala al-aktaf. Betapa banyak manusia keluar mengemudikan mobilnya, ya, memandu keretanya. Wa raja'a bihi mahmulan 'ala al-aktaf, tapi kemudian dia pulang dalam keadaan sudah dipanggul untuk dibawa jenazahnya. Wa kam min insan kharaja min ahlihi yaqulu hayyi'u li ta'am al-ghada aw al-'asha' walakin lam ya'kulhu. Betapa banyak orang yang keluar dari keluarganya dan menyatakan, siapkan makanan pagi atau makanan malam, nanti aku akan makan. Tapi ternyata dia tidak bisa makan makanan tersebut karena dia meninggal. Wa kam min insanin labisa qamisahu wa zarra azratahu wa lam yafuk walam yafukkaha illa al-ghasil yaghsiluhu. Betapa banyak orang yang memakai gamisnya, memakai kemejanya, memakai pakaian bawahnya, tapi tidaklah ada yang melepasnya kecuali orang yang memandikan jenazahnya. Hadza amrun mushahad. Ini adalah hal yang bisa disaksikan. Bihawadis baltah. Karena adanya kecelakaan-kecelakaan atau kemalangan-kemalangan yang tiba-tiba. Fandur al-an wa fakir ala ayyi halin tamut. Maka lihatlah sekarang. Pikirkanlah dalam keadaan seperti apa engkau akan meninggal. Walihada yanbagi laka an tukthir minal istighfar mastata'ta. Karena itu semestinya engkau memperbanyak istighfar sesuai dengan kemampuanmu. Fa innal istighfar fihi min kulli hammin farj wa min kulli dhiqin makhraj. Karena istighfar itu pada setiap kecemasan kita ada jalan keluar. Dan pada setiap kesempitan ada solusi. Hatta inna ba'dhal ulama yaqul, bahkan sebagian ulama berkata, idza staftaka syakhsun fastaghfirillah qabla an tuftiyahu. Jika ada seseorang meminta fatwa kepadamu, bertanya kepadamu, fastaghfirillah, mintalah ampunan kepada Allah, qabla an tuftiyah, sebelum engkau menjawab, memberikan fatwa kepadanya. Li'anna dhunuba tahulu bainal insani wa bainal huda. Karena dosa itu menghalangi seseorang dari petunjuk. Wastumbita dhalik min qawlillahi tabaraka wa ta'ala. Dan diambil faedah hal itu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, inna anzalna ilayka al-kitaba bilhaqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lilkhainina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafuran rahima. Inna anzalna ilayka al-kitab, sesungguhnya kami turunkan kepadamu al-kitab bilhaqq, secara hak, dengan membawa kebenaran. Itahkuma bainan nasi bima araka Allah, agar engkau menetapkan hukum di antara manusia sesuai dengan yang Allah wahyukan kepadamu. Wala takul lil kha'inina khasima, janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat. Wastaghfirillah, dan mintakan ampunan, mintalah ampunan kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 105 dan 106. Jadi Allah menjelaskan, Allah turunkan kitab, dengan kitab itu engkau tetapkan hukum di antara manusia. Kemudian nantinya Allah memberikan bimbingan, mintalah ampunan kepada Allah. Beristighfarlah agar engkau dapat petunjuk ketika menetapkan hukum di antara manusia itu. Nah. Wa hadza istinbatun jayyid. Ini adalah istinbat, penggalian faedah dari sebuah dalil yang baik. Wa yumkin aidan an yustanbata min qawlihi ta'ala, dan memungkinkan juga diambil faedah itu. Faedah perlunya kita istighfar ketika kita akan menjawab pertanyaan, ketika akan memutuskan, ya, menetapkan keputusan di antara manusia. Dari firman Allah Ta'ala, surah Muhammad ayat 17, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang yang mengambil bimbingan, dia mengambil bimbingan dari Quran, dia bertakwa kepada Allah, dengan mengambil bimbingan Al-Quran, zadahum huda, kami tambah petunjuk kepada mereka, wa atahum taqwahum, dan kami beri ketakwaan kepada mereka. Surah Muhammad ayat 17. Wal istighfar wal huda. Istighfar itu, permohonan ampunan kepada Allah, itu adalah petunjuk. Lidzalika usikum bil muraqabah. Karena itu, aku wasiatkan kepada kalian untuk melakukan muraqabah. Selalu mengawasi diri, introspeksi diri, menilai diri sendiri. Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang seharusnya aku lakukan? Dosa apa yang sudah aku perbuat? Ya. Muraqabah. Dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah. Wa kathrah al-istighfar. Wa kathrah al-istighfar. Dan hendaknya banyak beristighfar. Namanya al-muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Wa muhasabatun nafsi. Nah, ini baru introspeksi diri dan selalu menghisab diri sendiri. Memperhitungkan apa yang sudah dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, dosa apa yang sudah diperbuat, apa yang belum. Nah, muhasabatun nafsi. Selalu mengingat, memperhitungkan diri sendiri. Nah, hatta nakuna ala uhbatil istidad khasyata an yafja'una al-maut, hingga kita mempersiapkan diri kita. Ya, ada persiapan dalam diri kita. Kita khawatir maut datang tiba-tiba. Nah, nas'alullaha an yuhsina lana al-khatimah. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang baik. Nah, kemudian di ayat yang terakhir, ayat yang ke-46 dari surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawunaha ay yarawunal qiyamah, seakan-akan ketika mereka melihatnya, maksudnya melihat hari kiamat, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha, tidaklah mereka tinggal, tidak merasa tinggal di dunia itu kecuali jangka waktunya seperti ashiyah atau seperti duha. Al ashiyah min az-zawal ila ghurubish syams. Al ashiyah itu adalah dari zawal, dari tergelincirnya matahari, ya, di waktu zuhur, ila ghurubish syams, sampai tenggelam matahari. Ya. Jadi kalau seandainya zawalnya jam 12 siang dan tenggelam matahari jam 6 seandainya, maka 6 jam. Wa dhuha min tulu'ish syamsi ila zawaliha. Duha adalah sejak terbit matahari sampai zawalnya. Ya, dimaksud dalam ayat ini. Tapi waktu duha, kita boleh sholat duha itu dari 15 menit setelah terbit matahari sampai 10 menit sebelum zawal. Ya, karena kalau pas terbit matahari kita tidak boleh sholat duha. Ketika zawal matahari persis di tengah-tengah, kita juga tidak boleh sholat sunnah. Sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, kita tidak boleh melakukan. Karena itu waktu terlarang. Ya. Jadi dia merasa hidup di dunia itu cuma sebentar saja. Sekitar 6 jam saja. Padahal dia sudah menghabiskan umurnya. Mungkin ada yang 70 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 60 tahun. Dan itu sudah lama. Ya, mungkin dia sudah punya anak, sudah punya cucu. Nah, ada yang sudah punya cicit, bahkan anaknya cucu. Tapi ketika mereka melihat hari kiamat, mereka merasa hidup di dunia cuma sebentar saja. Asyiyah atau duha saja, sekitar 6 jam kurang lebih. Nah. yakni ka'annahum lam yalbathu illa nisfa yawm. Artinya, seakan-akan mereka tidaklah hidup kecuali hanya setengah hari saja. Wa hadha huwal waqi'. Ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Lau su'ilna al-an kam madha min as-sanawat 'alaina. Kalau kita ditanya sekarang, sudah berapa tahun berlalu yang kita alami? Hal nash'ur al-an bi annahu sanawat aw ka'annahu yawmun wahid? Apakah kita merasa sekarang bahwa sudah berlalu bertahun-tahun, atau seakan-akan kita merasa baru lewat satu hari saja? La syakka annahu ka'annahu yawmun wahid. Tidak diragukan lagi, rasa-rasanya hanya berlalu satu hari saja. Wal insan al-an baina thalathati asya'. Manusia saat ini berada di antara tiga hal. Yaumun madha, hari yang sudah berlalu. Fahadha qad fatahu, ini sudah dia lewati. Wa yaumun mustaqbal, dan hari yang akan datang. La yadri ayudrikuhu aw la yudrikuhu, dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai hari yang akan datang itu atau tidak bisa mencapainya. Wa waqtun hadir wal mas'ul anhu, dan waktu saat ini dia yang akan ditanya tentang amalan yang dia lakukan saat ini. Dialah harus bertanggung jawab terhadap amalan yang dia lakukan saat ini. Wa amma ma madha faqad fata, adapun hari yang telah berlalu, ya. Wa ma fata faqad mata, apa yang sudah lewat sudah mati, sudah tidak bisa diubah lagi. Yang bisa kita lakukan kalau itu kesalahan, kita beristighfar. Kita perbaiki di masa datang. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Yang lalu sudah lewat. Halaka anka alladhi madha, sudah binasa darimu hari yang telah berlalu. Wal mustaqbal la tadri atudrikuhu am la, hari yang akan datang, engkau tidak tahu apakah engkau bisa sampai di hari itu atau tidak. Wal hadir huwa alladhi anta mas'ulun anhu, sedangkan saat ini itulah yang engkau akan ditanya. Nas'alullah ta'ala an yuhsina lana al-aqibah, kita meminta kepada Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi, untuk membaguskan akhir kehidupan kita. Wa an yaj'ala aqibatana hamidah, dan semoga Allah menjadikan akhir kehidupan kita terpuji. Wa khat tamatana sa'idah, dan Allah jadikan akhir kehidupan kita adalah akhir yang membahagiakan. Khatimatana sa'idah, semoga Allah menjadikan akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang membahagiakan. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia Allah adalah yang maha dermawan lagi maha pemurah, maha banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, ini akhir dari tafsir surah An-Nazi'at. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan melanjutkan dari surah Abasyah, dari ayat yang ke-59. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini tertulis di chat. Bismillah, ada pertanyaan dari seorang ikhwah. Bagaimana seorang anak yang diwasiatkan oleh ayahnya, nanti kalau ibu mati, ayah yasinin ibu. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya kalau ibu mati, kalau ayah mati, ibu yang membacakan yasin untuk ayah. Kalau kamu tidak suka, ya enggak usah acak-acak acaranya. tidak perlu merusak acara itu. Bagaimana nasihatnya untuk si anak? Nah, intinya dakwah kepada orang tua berbeda dengan dakwah kepada orang lain. Juga harus lebih lembut, lebih halus, lebih dibandingkan kita berdakwah kepada orang lain. Nah, tetap harus dijaga ucapan, kalimat-kalimat kita kepada orang tua, apakah secara langsung ataupun secara tulisan. Jangan sampai ada ucapan yang menghina, merendahkan, mencela. Nah, kalau kita tidak bisa mengingkari dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati artinya adalah tidak ikut-ikutan. Tidak ikut pada acara itu. Dan kita tidak bisa, jika kita tidak bisa menghalangi acara itu, yang penting kita mengingkari dengan hati. Kita tidak suka dengan acara itu. Karena itu adalah yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dengan tetap menjaga hubungan baik kepada ayah dan ibu. Nah, tetap menjaga hubungan baik. Sesungguhnya banyak hal dakwah bisa lebih diterima karena akhlak yang mulia. Nah, maka hendaknya seorang anak bisa berakhlak yang mulia, bukan karena semata-mata ingin ridho orang tuanya, tapi karena ingin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sadar bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah salah satu amalan yang memberatkan timbangan amalnya di akhirat. Maka dia beramal, berakhlak mulia karena itu. Dia bermuka cerah di hadapan orang tuanya. Dia berusaha untuk membantu orang tuanya dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat. Nah. Oh, iya. Tapi untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat, dia tidak boleh mentaati orang tuanya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam hal maksiat kepada sang pencipta. Maksiat yang dimaksud adalah penyelisihan syariat, baik itu kesyirikan atau kekufuran, atau juga kebid'ahan, ya, ataupun kemaksiatan. Tidak boleh seseorang dengan alasan, oh ini saya diperintah oleh orang tua saya, sedangkan saya harus taat kepada orang tua. Taat pada orang tua hanya dalam hal yang ma'ruf. Kalau kau diperintah untuk hal yang berupa kebid'ahan, kesyirikan, atau kemaksiatan, engkau tidak boleh taat kepada manusia siapapun. Nah, kemudian ditanyakan di chat itu, ayat ila rabbika muntahaha tidak dibahas, ya. Secara eksplisit memang tidak dibahas, tapi sudah diisyaratkan. Ya, maksudnya diisyaratkan itu hanya Allah yang mengetahui hari kiamat. Itu dijelaskan secara implisit, ya, dari halaman 56 dan 57. Ya, kandungan dari makna ila rabbika muntaha. Kepada Allah lah berakhirnya jawaban sebenarnya kapan hari kiamat itu. Ya, karena tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Ujung-ujungnya orang akan menyatakan Allahu a'lam. Allah lah yang paling mengetahui. Berakhirnya kepada Allah. Karena dialah satu-satunya yang mengetahui hari kiamat itu. Nah, itu sudah diisyaratkan penjelasannya oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Walaupun secara eksplisit mungkin tidak disebutkan. Nah. Baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.